Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita dari Kitabul Jami' min kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Pada pertemuan terakhir kita selesai dari penjelasan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, na'am, tentang keutamaan menghilangkan kesusahan yang dialami oleh seorang muslim di dunia ini. Nah, keutamannya adalah Allah akan hilangkan kesusahan orang tersebut, nah, yang dia alami nanti di yaumil kiamah. Nah, kemudian keutamaan mempermudah kondisi orang yang kesulitan. Nah, apa keutamaannya? Allah akan mudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Orang yang memudahkan orang yang kesulitan, Allah mudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Kemudian yang ketiga apa? Naam, tentang keutamaan menutupi aib saudaranya. Nah, apa keutamaannya? Allah juga akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Orang yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Kemudian yang keempat, keutamaan menolong saudara. Nah, keutamaan menolong sesama. Apa keutamaannya? Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Hadis riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala. Naam, man hafizul hadis falyaqra. Yang hafal hadis faddal. Nah. Ini hadis ada dalam hadis Arba'in Nawawiyah. Ya. Nah. Faddal. Robi dunia. Rajahu Muslimun. Baik. Ba'da. Fadhal. Santa. Nah, Masmuk Radi. Nah, hayakallah. Yang lain. Fadhal ya. Nah. Thank you. Ahsanta, barakallahu fi. Yang lain, masya Allah, mustahidun bil hifz. Fadhal. Santa, nah, hey, Masmuk, hey, Fatur Rahman, yang lain, Abdul Samir, Hafidha ya Abdul Samir, lama Hafidha, nah, kunta Arabian, nah, hey. Satara musliman di dunia wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi. Ma kana al abdu ahsanta akhrajahu muslimun. Nah, yang lain. Fadhal ya Aba Sofiyah. Waman yassara. Satara, menutup. Wallahu akhrajahu muslim santa. Nah, masih ada yang lain. Fadhal hafidha, masya Allah, alai barik fi. An Abi Hurairah an muslimin man anna fasatan muslimin qurbatan min qurbin qurbi dunia nafasallahu qurbatan min qurbi yaumal qiyamah nafasallahu anhu. Man yasaru min mustirin ala mu'sirin muksirin muksirin ya sallallahu ya sallallahu alaihi fi dunya wal akhirah. Ayo man sataro musliman sallallahu aunil abdi, ya kan? Makanal abdu fi auni akhihi akhrajahu muslimu. Labas, ahsan. Nah, jadi yang lain habita hontan. Nafasallahu anhu taib akhrajahu muslimu. Masih ada? Illa nuasir. Enggak ada lagi, kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa an Abi Mas'udin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi akhrajahu Muslimun. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dalla ala khair, barang siapa yang menunjukkan kebaikan, falahu mislu ajri fa'ilihi, maka baginya pahala seperti orang yang mengerjakannya, mengerjakan kebaikan tersebut. Akhrajahu Muslimun, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Secara ringkas, hadis ini menunjukkan keutamaan menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Keutamaan memberikan teladan atau menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Nah, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Nah, tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakannya sedikit pun. Nah, ini keutamaan mendakwahkan kebaikan, mendakwahkan agama ini. Nah, ma yu'khadhu min al-hadis, faedah yang bisa kita ambil dari hadis. Al-ula, faedah yang pertama, al-mu'minu huwa alladhi yakunu qudwatan wa uswatan fi 'amalil khairat. Seorang mukmin dialah yang menjadi teladan, ya. Nah, yang menjadi panutan fi 'amalil khairat, dalam amalan kebaikan. Seorang mukminlah yang menjadi teladan dan panutan dalam amalan kebaikan, wa fi'li thayyibat, dan dalam perbuatan yang thayyib, perbuatan yang baik, yang bagus, berupa akhlak yang mulia, adab yang baik, dan seterusnya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang mengatakan, nah, ini termasuk daripada ciri-ciri ibadur rahman. Mereka adalah orang-orang yang mengatakan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Wahai Rabb kami, anugerahilah kami istri-istri dan keturunan-keturunan yang qurrata ayun, yang menyejukkan hati atau menyejukkan mata. Ya, nah, yaitu anak-anak yang soleh dan soleha, dan juga istri yang soleha. Nah, ini doa yang bagus. Ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Wahai Rabb kami, anugerahilah kami istri-istri dan keturunan-keturunan yang menyejukkan hati, menyejukkan pandangan mata, yaitu anak-anak yang soleh dan soleha, dan juga seorang istri yang soleha. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai imam, panutan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi seorang mukmin hendaknya dia menjadi panutan, teladan bagi orang-orang lain dalam amalan kebaikan. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina, dan kami jadikan mereka sebagai a'immah, sebagai imam-imam yang menunjukkan, bi amrina, dengan perintah kami, yang mereka memberikan petunjuk kepada manusia, taib, atau mereka mendapatkan petunjuk bi amrina, dengan perintah kami. Imam-imam, teladan, panutan. Wajah fi sahih Muslim, dan datang dalam sahih Muslim, min hadis Jarir bin Abdullah, dari hadis Jarir bin Abdullah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sanna sunnatan fil islami hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yankus min ujurihim min syai'. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan fil islami hasanah, barang siapa yang melakukan sunnah di dalam Islam, sunnah yang hasanah, mencontohkan sunnah yang hasanah di dalam Islam, maka baginya pahala, dan pahala orang yang melakukan sunnah hasanah tersebut. Min ghairi an yankus min ujurihi min syai', tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakan sunnah hasanah tersebut. Orang yang menjadi teladan dalam kebaikan, mencontohkan kebaikan, maka baginya pahala, dan pahala orang yang mengerjakan, kebaikan tersebut. Dia mendapatkan pahalanya, dan dia juga mendapatkan pahala orang yang mengerjakan sunnah hasanah tersebut, yang dia contohkan kepada orang lain, tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut. Tentunya ini pahala yang besar, keutamaan yang besar bagi orang yang mau mendakwahkan kebaikan, mau mencontohkan kebaikan, menjadi teladan, menjadi panutan dalam kebaikan, mau melakukan amar ma'ruf, memerintahkan manusia untuk melakukan perkara yang ma'ruf, mendakwahkan agama ini. Ini keutamaan bagi mereka, Asaniyah, faedah yang kedua, wa hadisul bab yadullu ala anna man dala ala khair. Hadis bab ini, itu hadis di atas, menunjukkan bahwasanya orang yang menunjukkan kebaikan, sawaun akana min khairid dunya, sama saja menunjukkan kebaikan dari kebaikan dunia, au khairil akhirah, atau menunjukkan kebaikan akhirat. Jadi sama saja, orang yang menunjukkan kebaikan, sama saja kebaikan dunia atau kebaikan akhirat, anna lahu minal ajri mislu ajri man fa'al, maka baginya pahala, dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya, mengerjakan kebaikan tersebut, baik kebaikan dunia atau kebaikan akhirat. Min ghairi an yankus min ujur min ajril muqtada bihi syai', tanpa mengurangi pahala al-muqtadi, al-muqtadi bihi syai'un, min ghairi an yunqas min ajril muqtadi bihi syai'un, tanpa mengurangi pahala orang yang meneladani orang yang tersebut. Tanpa mengurangi pahala orang yang meneladani kebaikan tersebut sedikit pun. Wa innama huwa ajrun bisababi kaunihi qudwatan fil khair wa uswatan fi amalil ihsan. Hanya saja itu adalah pahala yang dia dapatkan karena sebab dia itu adalah kudwa dalam kebaikan, teladan dalam kebaikan, wa uswa fi amalil ihsan, dan sebagai panutan dalam amalan ihsan, amalan kebaikan. Jadi tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut. Nah, karena pahala yang dilakukan oleh orang yang mencontohkan kebaikan atau memerintahkan kebaikan, menunjukkan kebaikan, itu adalah pahala sebab dia itu kuduah atau panutan, teladan dalam kebaikan tersebut. Ats-tsalitsah, faedah yang ketiga, wa min afdhalil a'malis shalihati allati yata'adda naf'uha, dan termasuk daripada amalan saleh yang manfaatnya itu akan merambah ke yang lain, wa tabqa thimaruha, dan akan tetap buahnya, hasilnya dari amalan saleh tersebut. Nah, huwal ilmu nafi', adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi kata Syekh, termasuk daripada amalan saleh yang paling utama, ya, yang manfaatnya itu merambah ke yang lain dan juga buahnya itu akan tetap ada, hasilnya, buahnya akan tetap ada, yaitu apa? Na'am, al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Ini termasuk amalan saleh yang paling utama. Ilmu yang bermanfaat, mengajarkan ilmu yang bermanfaat, menjadi teladan dalam hal ilmu. Alladzi huwa syar'ullahi ta'ala min usulihi wa furu'ihi. Ilmu yang bermanfaat yaitu ilmu syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik usul syariat Allah, ya. Nah, pokok-pokok dasar dari syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa furu'ihi ataupun cabang-cabangnya. Wa ma'ana 'ala fahmi, dan semua perkara yang membantu untuk memahami syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman nasyara hadzal ilma, maka barang siapa yang menyebarkan ilmu ini, ilmu agama ini, ya, ilmu al-kitab wa sunnah. Ilmu kalau dimutlakan maknanya adalah ilmu al-kitab wa sunnah. Ilmu al-kitab wa sunnah. Nah, kalau ilmu-ilmu lain, ilmu matematika, ya, fisika, geografi dan seterusnya, tidak dimutlakan dengan ilmu, tetapi apa? Disandarkan. Ya, misalkan apa? Ilmu matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, ilmu geografi, ilmu aritmetika, ya. Nah, tapi kalau dimutlakan al-ilmu, ilmu, ya. Nah, maka yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu al-kitab wa sunnah. Nah, dan ilmu yang disebutkan keutamaan-keutamaannya di dalam Al-Qur'an dan hadis itu adalah ilmu al-kitab wa sunnah, ilmu agama, ilmu tentang syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh, "Man asyara hadzal ilm, barang siapa yang menyebarkan ilmu ini, faqad daraba bisahmin wa firin minal qudwatil hasanah, maka dia telah ikut andil, na'am, yang banyak dalam hal menjadi teladan yang baik." Barang siapa yang dia menyebarkan ilmu ini, maka dia telah ikut andil, ya, dalam menjadi teladan yang baik. Waddalala ala siratul mustaqim, dan dia telah ikut andil dalam apa? Dalam menunjukkan manusia ke jalan yang lurus, ya. Nah, ini keutamaan menyebarkan ilmu, ya. Keutamaan mendakwahkan ilmu, mendakwahkan agama ini. Waqad akhrajan nasa bi idznillah min dhulumatil jahli ila nuril ilm wal hidayati wal irsyad. Orang yang seperti ini sungguh dia telah mengeluarkan manusia, ya, dengan izin Allah, ya. Dia telah mengeluarkan manusia dari kegelapan kebodohan, dari gelapnya kebodohan menuju kepada cahaya ilmu. Orang yang menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu, ya, mendakwahkan ilmu, orang ini, na'am, dia telah mengeluarkan manusia dengan izin Allah, mengeluarkan mereka dari gelapnya kebodohan menuju kepada cahaya ilmu. Wal hidayah, dan menuju kepada hidayah, petunjuk, wal irsyad, dan bimbingan. Wa nala bihadza azimal ajri minallahi ta'ala, dan dengan amalannya dia ini menyebarkan ilmu, mendakwakan ilmu, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Man dalla ala khair falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalam sabda yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan, sungguh engkau na'am menjadi sebab Allah memberikan hidayah kepada satu orang, ya, khairun laka min humrin na'am, itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Ya, subhanallah. Na'am, Allah memberikan hidayah kepada seseorang karena sebab engkau, ya. Na'am, maka itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Ini keutamaan mendakwahkan kebaikan, mengajak orang kepada agama ini. Keutamaan. Na'am. Alhamdulillah, ya, kita semua tentunya melakukan amalan yang mulia ini, ya, amalan dakwah ini sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, baik dengan menyebarkan ilmu, menyampaikan ilmu, ya, atau dengan memberikan nasihat, atau hanya sekedar ngajak taklim, ya, atau hanya sekedar ngasih artikel, ya, atau mengirim artikel, ya. Nah, atau sekedar ngasih buletin, ya. Subhanallah, ini amalan yang khair, ya. Amalan yang baik. Kalau seandainya sebab satu buletin saja yang kamu kasihkan kepada saudaramu, tiba-tiba dia mendapat hidayah karena sebab buletin yang kau berikan kepadanya, subhanallah, lebih baik bagimu daripada unta merah, ya. Kendaraan orang Arab yang paling mewah ketika itu. Nah, subhanallah, ini keutamaan orang yang mengajak manusia kepada kebaikan, terus membimbing manusia agar mereka mendapatkan hidayah, petunjuk. Nah, jalan yang benar ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali kita menyepelekan amalan yang penuh dengan keutamaan ini, ya, yaitu mengajak orang kepada kebaikan. Nah, walaupun mungkin hanya sekedar ngajak taklim, ya. Nah, menjelaskan tentang tauhid, tentang syirik, ya. Nah, atau memberikan buku-buku bacaan yang bermanfaat, ya. Atau cara-cara yang lain, atau ngirim artikel audio atau yang semisal. Nah, baik, masing-masing kita berusaha, ya, untuk berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Nah, untuk menunjukkan manusia ke jalan yang benar, ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, selesai dari penjelasan Syekh tentang hadis Abdullah bin Mas'ud, tentang hadis Abu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khair falahu mislu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Hadis pendek. Maka yang belum pernah menghafal hadis, besok pertemuan yang berikutnya menghafal hadis, karena hadisnya pendek, ya. Nah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.